الحمد لله انه داخل البريه وحده على طريق الكفوك buat kita belain gitu ya. Iya. Maksudnya apa? Kurang lengket ya. Sampai lupa kelamaan. Jagalah agama. Yang kedua kalimatnya tujahat. Sajid hu tujahat. Ya fadillah sajid hu tujahat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له سلام ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita masih membaca hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa beliau berkata, aku pernah di belakang Nabi dan Nabi berkata, ya ghulam inni uallimuka kalimat, wahai anak muda, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazuka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau meminta, memintalah pada Allah, dan kalau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Sudah kita bahas kalimat pertama, yaitu ihfazillah yahfazka, yang bermakna jagalah agama Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Sudah dibahas secara rinci walhamdulillah, bahwa siapa yang menjaga agama Allah, Allah akan jaga dia agar tetap istiqamah, dan Allah akan jaga dirinya agar diselamatkan dari adab Allah dan diselamatkan dari penyimpangan dan kesesatan ila akhir. Kalimat kedua sekarang, ihfazillah tajidhu tujahat. Jagalah agama Allah, kamu akan dapati Allah di hadapanmu. Yani engkau akan mudah untuk meminta kepada Allah, akan mudah untuk bergantung, bertawakal kepada Allah, karena engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Disebutkan yakni sebagaimana diriwayatkan dari Bunan al-Hammal, annahu daqal al-bariyah, dia pernah masuk ke satu padang pasir yang sepi, wahdahu, sendirian, ala tariq Tabuk, di jalan menuju Tabuk. Fastawhasha, tiba-tiba terasa dalam dirinya rasa takut, maras, karena sendirian. Fahatafa bihi hatifun, tiba-tiba ada suara yang berbisik. Kalimat hatafa adalah suara yang tidak diketahui dari mana. Oleh karena itu HP disebut dalam bahasa Arab hatif, karena hanya ada suara, tidak ada orangnya. Demikian dikatakan dengan hatafa. Fahatafa bihi hatifun, maka tiba-tiba terdengar suara seorang berbicara. Lima tastawhish, mengapa engkau takut? Alaysa habibuka ma'ak, bukankah kekasihmu bersamamu? Yani Allah subhanahu wa ta'ala, habib maknanya yang kau cintai, bukankah yang kau cintai ada bersamamu? Demikian diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam Al-Hilyah. Wa qila li ba'dihim, dan berkata pula sebagian mereka, ala tastawhish wahdak? Assalamualaikum. Ada yang bertanya, mengapa engkau sendirian? Apa engkau tidak takut? Ini berjalan safar sendirian dalam keadaan di padang pasir yang sepi. Ditanya, ala tastawhish wahdak? Tidakkah engkau merasa sendiri dan merasa takut dengan sendirian? Faqala kaifa astawhish? Dijawab oleh ulama tersebut, bagaimana aku khawatir? Bagaimana aku takut? Padahal dia berkata, maksudnya Allah Taala, ana jalisu man dzakarani, aku adalah jalisu man dzakarani, teman orang yang mengingatku. Aku akan selalu bersama orang yang mengingatku. Jalis adalah yang bersama dalam satu majlis, dikatakan jalis. Ana jalisu man dzakarani, aku akan terus bersama orang yang mengingatku. Kenapa aku takut? Sedangkan Allah berkata, Allah akan selalu bersama orang yang mengingatnya. Wa qila li akhar, berkata pula atau dikatakan pula kepada orang lain yang juga alim dan ulama, naraka wahdak, aku melihat engkau sendirian. Faqala man yakunillahu ma'ahu kaifa yakun wahdak? Dijawab, siapa yang Allah selalu bersamanya, bagaimana dikatakan sendirian? Orang yang Allah selalu bersamanya, bagaimana akan dikatakan sendirian? Waqila li akhar, berkata pula atau dikatakan pula kepada yang lain, ama ma'aka mu'nis, apakah engkau bersama seseorang yang kamu tenteram dengannya? Qala bala, tentu aku bersama yang aku tenteram dengannya. Ditengok kanan kirinya, gak ada siapapun. Aina huwa, mana yang katanya teman seiringmu yang engkau tenang bersamanya? Qala amami wa ma'i, ada di hadapanku dan selalu bersamaku. Wa khalfi, dan di belakangku. Wa an yamini wa shimali, ada di kananku, ada di kiriku, dan ada di atasku. Yani Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian menghadap, di sana Allah Subhanahu wa taala. Dan itu karena besarnya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Langit saja yang sangat kecil dibandingkan dengan Allah, kamu ke kanan langit, kamu ke kiri juga langit, di atas juga langit. Kenapa? Barakallahu fikum. Apalagi Allahu Akbar. Wa kana shibli yunshid, dan shibli menyebutkan syair-syairnya. Walaupun sering diterjemahkan mendendangkan syair, tapi bukan berarti nyanyi. Bukan berarti nyanyi. Mendendangkan syair artinya membacakan syairnya. Idza nahnu adlajna wa anta amamana, kafa limatayana bidzikraka hadiya. kalau kami di dalam gelap sedangkan engkau di hadapanku, kafa lima tayana bidzikrak, maka cukup bagi kami dengan segala kebutuhan kami dengan mengingat engkau sebagai pembimbing. Yani Syibli rahimahullah wa ghafarallahu lahu menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala kalau bersama seseorang, maka orang enggak usah ragu, enggak usah bingung, dia akan mendapatkan semua apa yang dia inginkan dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan ketentraman. Ini makna hadis ihfazillah tajidhu tujaha. Jagalah agama Allah, Allah akan ada di hadapanmu. Jangan khawatir, Allah bersamamu. Ma'iyah ada dua. Ada ma'iyah yang bermakna kebersamaan di dalam mendukung, membantu, membela. Ada kebersamaan yang sifatnya umum. Maka disebutkan dua oleh para ulama, ma'iyatun khassah dan ma'iyatun ammah. Ma'iyatun khassah maknanya berbeda, ma'iyatul ammah maknanya berbeda. Kita sebutkan dulu yang ammah, yang umum. Ma'iyatul ammah ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Bersama siapa itu? Ya semua kalian. Ketika Allah menyatakan siapa yang berkumpul 3 orang maka Allah yang keempatnya, siapa yang berkumpul 4 orang maka Allah yang kelimanya, siapa yang berkumpul 5 orang maka Allah yang keenamnya, dimanapun kalian berada Allah bersama kalian. Ini am, sifatnya umum. Semua manusia harus tahu bahwa Allah bersama mereka, sehingga mau berbuat dosa takut, Allah bersamanya. Mau berbuat maksiat tidak berani, malu, khawatir, karena dia merasa Allah bersamanya. Ini ma'iyatun ammah. Berarti apa makna ma'iyatun ammah? Kebersamaan secara umum. Allah melihat, Allah mengetahui, Allah mengawasi. Tetapi ada ma'iyatun khassah, dan ini tidak seluruhnya. Kalau yang pertama tadi seluruhnya, seluruh manusia akan dikatakan Allah bersama mereka. Tetapi ma'iyatun khassah adalah kebersamaan yang sifatnya khusus. Allah hanya sebutkan kepada orang-orang tertentu saja. Seperti Allah katakan pada Musa dan Harun, yang ketika menyatakan kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku punya dosa di sana, pernah membunuh orang, mereka akan membunuh aku, mereka akan begini, mereka akan begitu. Apa kata Allah? Innani ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kalian berdua. Aku bersama kalian berdua. Ini maknanya bukan hanya mengetahui dan melihat. Aku akan membelamu, aku akan menolongmu, aku akan mendukungmu. Baik, kalau maya seperti ini, apakah ada pada orang kafir? Tidak ada. Tidak mungkin orang kafir dibela oleh Allah Ta'ala. Maka ma'iyah yang kedua ini ma'iyatun khassah. Ma'iyatun khassah bagaimana didapat? Ini hadisnya, ini jawabannya. Ihfazillah tajidhu tujahak. Kamu jaga agama Allah, syariat Allah, Allah akan selalu di hadapanmu. Jangan khawatir, membelamu, mendukungmu, memberikan apa yang kamu minta, mengabulkan doa-doamu. Qulu, kemudian kalimat ketiga dari hadis. Ta'arrafa atau ta'arraf ila Allah fil raha. Ya'rifka fi shiddah. Kalimat ketiga, kenalilah Allah di dalam engkau suka. Raha, kebahagiaan, kesenangan, kesukaan, kelapangan, itu raha. Kenalilah Allah dalam keadaan kamu suka, niscaya Allah akan mengenalimu dalam keadaan kamu susah. Kenalilah Allah dalam keadaan kamu sedang lapang, niscaya Allah akan mengenalimu dikala kamu sempit. Maknanya, yakni annal abda idza taqallah wa hafidha hududahu wa ra'a huquqahu fi hali raqa, faqad ta'arrafa bidzalika ila Allah. Faqad ta'arrafa bidzalika ila Allah. Maknanya, siapa atau jika seorang hamba bertakwa kepada Allah, ini makna kenalilah Allah. Sama seperti tadi, jagalah Allah, jagalah agama Allah. Kenalilah Allah, kenalilah syariatnya. Mana yang halal, mana yang haram. Mana yang boleh, mana yang tidak. Mana yang wajib, mana yang dianjurkan, mana yang sunnah. Kenalilah Allah. Kalau kita bertakwa kepada Allah, mengenali hak-haknya, mengenali syariatnya, mengenali hukum-hukumnya, wa hafidha hududahu, menjaga batas-batas hukumnya, wa ra'a huquqahu, menjaga hak-hak Allah, fi hali raqaihi, dalam keadaan dia sedang suka, sedang gembira, faqad ta'arraf bidzalika ila Allah, berarti orang itu sedang mengenali Allah dalam keadaan suka. Wa sara bainahu wa baina rabbih ma'rifatun khassah, maka ketika itu jadilah antara dia dengan Allah ada perkenalan yang dekat. Karena mengenali hak Allah, mengenali syariatnya, mengenali hukum-hukumnya, mengenali batas-batas agamanya, maka berarti dia sedang dekat dengan Allah Ta'ala dalam keadaan suka, dalam keadaan kaya, dalam keadaan lapang, dalam keadaan dia gembira, tidak melupakan Allah Ta'ala. Fa'arafa rabbahu fi syiddah, atau fa'arafahu rabbuhu fi syiddah. Saya ulangi, yang kedua yang benar. Yang kedua yang benar. Fa'arafahu rabbuhu dengan dhammah pada Rabb. Artinya dia pelakunya. Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan mengenali dia fi syiddah, dalam keadaan susah. Wa ra'a lahu ta'arrufahu ilaihi fi ar-raqa. Wa ra'a lahu, dan Allah jaga perkenalan dia kepada Allah dalam keadaan suka, Allah jaga sampai ketika dia susah. Mudah-mudahan tepat terjemahnya, perkenalan. Kalau sufi mengistilahkan dengan ma'rifat, ini makna ta'aruf. Sufi mengistilahkan dengan ma'rifat, yang maknanya sama, ma'rifat, mengenali Allah Ta'ala. Tetapi mereka sudah bergeser-bergeser, menyeret makna ma'rifat kepada makna-makna yang batil. Kalau sudah sampai ma'rifat katanya, maka dia sudah tidak terikat lagi dengan syariat. Terbalik. Justru ma'rifat itu adalah seorang yang benar-benar kenal hak Allah dan ditunaikan. Yang benar-benar memiliki ma'rifat, pengenalan kepada Allah SWT, bahwa ini hak Allah, ini hukum Allah, ini syariat Allah yang harus dia jalani, ini jalan Allah yang harus dia telusuri. Itu ma'rifatullah. Itu ma'rifatullah. Mengenali tauhid, la ilaha illallah, mengenali rububiyahnya, uluhiyahnya, mengenali asma dan sifatnya, ini juga ma'rifat. Fanajjahu minasyadaid, ketika dia susah, Allah pun kenal hambanya ini, masih mengenali hambanya yang kemarin dalam keadaan suka dia saleh, dalam keadaan suka dia menepati hak-hak Allah, maka Allah tolong dia ketika susah. Fanajjahu minasyadaid, Allah selamatkan dia dari kesusahan-kesusahan, bihadihil ma'rifah, dengan ma'rifah tadi. Wahadihi ma'rifatun khassah, dan ini adalah ma'rifatun khassah. Taqtadi qurbal abdi min rabbih. Ma'rifatun khassah, konsekuensinya adalah niscaya dia akan dekat dengan Allah dan dibantu oleh Allah. Wa mahabbatuhu lahu, dan kecintaannya kepadanya. Wa ijabatuhu li du'aih, dan niscaya akan dikabulkan doa-doanya. Walikrina azakumullah. Sama dengan ma'iyah tadi. Ada berapa ma'iyah? Dua, ma'iyatun amah, ma'iyatun khasah. Apa ma'iyatun amah, ma'iyatun amah? Allah bersama kalian, melihat kalian, mengetahui kalian, mengawasi kalian. Maka ini tentunya semuanya, muslim, kafir, saleh, fasik, semua diingatkan Allah bersama kalian. Kan macam-macam, Allah melihat kalian. Itu yang amah. Yang khasah tadi, aku bersamamu, yani aku di pihakmu, aku membela kalian, aku membantu kalian. Maka ini khusus bagi orang-orang mukmin saleh, khusus bagi muttaqin. Demikian pula ma'rifatullahi lil abdi, demikian pula pengenalan Allah terhadap hambanya. Mungkin kita akan berkata, Allah yang mengenali semuanya, Allah Maha tahu. Maka kalau dikatakan ma'rifatullah lil ibad, ma'rifat Allah kepada hamba-hambanya, ya semua Allah tahu. Iya, itu benar. Tapi itu yang dimaksud adalah ma'rifatun ammah, pengenalan Allah secara umum. Iya, Allah tahu semuanya, rinci Allah tahu. Tapi makna yang kedua, ma'rifatullah yang satu ini, yang kedua ini, ini maknanya adalah Allah sangat kenal denganmu dan dekat, sehingga Allah membelamu, membantumu, mendukungmu. Paham ya perbedaannya? Bukan kenal dalam artian tahu, bukan, tetapi sudah dekat dengannya. Ini makna, jika engkau kenali Allah dalam keadaan suka, Allah akan mengenalimu dalam keadaan susah. Mungkin ada yang menjawab, bagi orang yang berpikirnya pendek, langsung berkata, Allah kan kenal semua. Kok Allah mengenalimu dalam keadaan susah? Allah kenal semua manusia. Iya, itu yang ammah. Ma'rifatun ammah, pengenalan secara umum, iya. Tapi ini bukan dengan makna itu, makna yang kedua. Yaitu Allah mengenali engkau, bahwa engkau hambanya yang saleh, Allah dekat denganmu, Allah itu namanya kenal. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia seperti bahasa Arab sama. Oh saya kenal dia, itu teman saya. Itu makna pengenalan yang kedua. Kalau yang pertama, mengetahui semuanya. Kamu siapa, bagaimana perbuatannya, Allah tahu semua. Sifatnya bagaimana, Allah tahu semua. Itu ma'rifatun ammah. Ada ma'rifatun khasah, artinya Allah sudah dekat dengan dia dan dia dekat dengan Allah Taala. Yuhibbuhu wa yuhibbuhu. Allah cinta dia dan dia cinta Allah. Itu makna ma'rifah yang khasah. Fa ma'rifatul 'abdi li rabbih naw'an. Kata Ibn Rajab, maka yang namanya ma'rifatullah kepada hambanya ada dua. Naw'ani, ada dua jenis. Ahaduhuma, salah satunya al-ma'rifatul 'ammah. Pengenalan secara umum. Apa itu pengenalan secara umum? Wahia ma'rifatul iqrar bihi wa tasdiqi wal imani wa hadhi 'ammatun lil mu'minin. Bahwasanya Allah mengenali dan mengetahui, membenarkan keimanan mereka. Ini umum bagi setiap mukminin. Wa tsani, yang kedua, ma'rifatun khassah. Pengenalan secara khusus. Taqtadi mailal qalbi, yang terkandung dalamnya kecenderungan cinta kepada Allah SWT bil kulliyah. Sebentar, saya ulang lagi. Ini yang disebutkan oleh Rajab bukan ma'rifatullah kepada hamba. Saya ulangi, ma'rifatul hamba kepada Allah. Ma'rifatul abdi di rabbihi. Makanya kelihatan agak janggal yang keduanya. Saya ulangi, pengenalan seorang hamba kepada Allah juga dua macam. Tadi kita berbicara pengenalan Allah terhadap hambanya. Sekarang pengenalan seorang hamba kepada Rabbnya juga dua. Pengenalan seorang hamba kepada Allah yang sifatnya umum adalah seluruh mukminin muslimin, yaitu ma'rifatul iqrar bihi, mengimani Allah, membenarkan, percaya. Ini amatul mukminin. Ini umum. Setiap orang yang punya iman sebiji darah pun punya ikrar, punya ma'rifah yang jenis pertama, ma'rifatun ammah. Sekarang ma'rifatun khasah, bahwa seorang hamba kenal Allah bukan hanya mengetahuinya secara ikrar saja, tetapi ada mailul qalbi, ada kecenderungan hati, ada kecenderungan hati ilallah. Wanqita'i ilaih, dan bahkan berupaya mengkhususkan kecintaannya kepada Allah SWT. Wal'unsurihi, bahkan dia merasa tenteram dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah, dengan beribadah pada Allah. Waqtuma'nina bidzikri, merasa tenteram dengan mengingat Allah. Ini sudah khusus, sudah tingkatan ma'rifat. Nah, kalau yang tadi ma'rifatun ammah, umum, seluruh muslimin kenal Allah. Apakah kamu kenal Allah? Kenal. Siapa dia? Pencipta langit dan bumi, yang tiada ilah kecuali dia, yang harus kita beribadah kepadanya. Itu ma'rifatullah. Tetapi bedakan dengan para awliya, para wali-wali yang sangat cinta kepada Allah, yang kalau menyebut nama Allah tentram hatinya, ibadah menjadi qurratu ain. Wa imamul awliya Rasulullah SAW, imamnya para wali adalah Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW? Ya Bilal, arihna, tentramkan kami, istirahatkan kami. Maksudnya suruh azan. Artinya salat bagi beliau sallallahu alaihi wasallam adalah ketentraman jiwa, ketenangan, rohah. Tapi apakah seperti ini seorang mukmin seluruhnya? Tidak. Ada yang merasa salat itu suatu yang berat. Oh, azan lagi. Baru tadi salat duhur, karena sudah asar. Karena merasa bukan suka, tapi merasa tugas gitu saja. Tapi yang kedua ini ma'rifatul khafa, mengenali Allah secara khusus, yakni ada kecenderungan hati, kecintaan, ketentraman, bahkan semakin menyebut Allah semakin tenteram. Wa hadza qalilun mahum, sedikit sekali orang yang seperti ini. Wal haya minhu, memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal haibah lahu, merasa haibah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. وهذه المعرفة الخاصة, ini adalah pengenalan secara khusus. Kamu kenal, sedangkan yang ini kenal dalam tanda petik. Jadi kenal betul dengan Allah Taala dan dekat dengan Allah Taala. Qala hiya allati yaduru hawlaha al-arifun. Kata Ibn Rajab, pengenalan khusus inilah yang beredar di kalangan para arifun atau arifin, nama-nama julukan-julukan Zainul Arifin, apalagi yang terakhirnya arifin, itu diambil dari istilah-istilah mereka yang mengkhususkan. Kenapa? Betul-betul orang yang arif billah, yang mengenali Allah SWT, itu maksudnya. Dan jangan heran kalau istilah ini sangat populer di kalangan sufi. Sangat populer. Mereka punya tingkatan sekian, dan orang-orangnya juga dijuluki dengan julukan-julukan. Yang masih tingkatan pertama dijuluki salikin. Nanti tingkatan kedua qasidin. Tingkatan ketiga baru kemudian arifin. Ila akhirnya. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah, setelah beliau mengkaji Ahlus Sunnah, mempelajari pentingnya sunnah ila akhirin, istilah-istilah tersebut dipakai oleh beliau, tapi diterangkan secara makna Ahlus Sunnah. Diterangkan dengan makna Ahlus Sunnah. Sehingga beliau punya kitab yang di akhirnya ada kalimat salikin, ada manhajul qasidin, ada apalagi madarijus salikin. Yani orang yang mau jadi salikin harus begini. Kalau mau jadi qasidin harus begini. Kalau arifin seperti ini yang sedang kita bahas. Yani kalau mau tahu siapa arif, baca hadis ini. Kalau engkau mengenali Allah dalam keadaan suka, Allah akan mengenalimu dalam keadaan susah. Ya'rifka bisyiddah. Ta'arraf ilallahi firraqa, kenalilah Allah dalam keadaan suka, niscaya Allah akan mengenalimu dalam keadaan susah. Kama qala ba'duhum, sebagaimana dikatakan oleh sebagian mereka, masakinu ahlud dunya kharaju minha wa madzaqu athyaba ma fiha. Masakin ahli dunya, orang-orang yang perlu dikasihani dari penduduk dunia, adalah orang yang keluar dari dunia belum pernah merasakan yang paling lezat di dunia. Itu masakin, kasihan mereka. Kharaju minha wa madzaqu athyaba ma fiha, keluar daripadanya dalam keadaan belum merasakan, wa madzaqu, belum merasakan athyaba ma fiha, yang paling thayyib di dunia. Ditanya, qila ma hu, apa itu yang paling thayyib di dunia? Qala ma'rifatullah azza wa jal, mengenali Allah azza wa jal. Baik, di akhirat apa yang diharap-harapkan oleh manusia? Jannah. Apakah ada yang lebih dari jannah? Ada? Apa itu? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dan kata para ulama ahli sunnah, sebagaimana jannah dengan melihat Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata lebih tinggi melihat wajah Allah Ta'ala. Maka demikian pula di dunia, dengan perhiasan sekian macam perhiasan dunia, keindahan dunia, kelezatan dunia. Yang lebih nikmat adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dirasakan oleh arifun yang sudah sampai tingkat ma'rif. Yang sudah sampai tingkat ma'rifat, bukan istilah sufi, istilah ahlu sunnah. Yani sudah imannya mencapai pengenalan Allah dengan pengenalan khassah, sehingga ada kecintaan tumbuh dalam hatinya dengan sempurna. Ada kerinduan kepada Allah. Nah, ketika dia mengingat Allah nikmat di dunia, dan dia menyatakan kasihan mereka-mereka yang mati dalam keadaan belum pernah merasakan atyaba ma fi dunia, belum pernah merasakan apa yang paling nikmat di dunia, kasihan mereka. Baik, orang yang paling rindu kepada Allah siapa? Yang ini. Yang tadi mencari bagaimana mengingat Allah, mengerjakan ibadah-ibadah, membaca Al-Quran, berzikir, ingin dekat dengan Allah Ta'ala. Semakin dekat, semakin tenteram. Orang ini paling rindu. Maka ketika di jannah atau di mahsyar, sudah bertanya, mana Rabbku? Sudah bertanya-tanya, aina Rabbi? Mana Rabbku? Sampai dalam jannah, dia merasakan kenikmatan, bukan tidak. Tapi ketika ditawarkan, betapa senangnya mereka. Karena sudah sejak di dunia, dia rindu pada Allah Ta'ala. Maka ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, bagi arifin khususnya dan umumnya bagi seluruh manusia, yang ditawarkan oleh Allah apa? Wa man yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin perjumpaan dengan Allah, maka beramallah dengan amalan yang saleh dan jangan syirik. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah? Yang ini ingin surga, ya bagus, tidak salah. Yang ini ingin bertemu dengan Allah, ini sudah lebih tinggi. Sudah lebih tinggi lagi, ingin bertemu dengan Allah dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, kalau sebagaimana dua perbedaan ini, maka ma'rifatullah juga dua perbedaannya. Ada ma'rifatun 'ammah, ada ma'rifatun khassah. قال وقال احمد بن عاصم الانطاقي احب احب ان اموت حتى اعرف مولاي. Aku ingin atau aku suka untuk tidak mati kecuali setelah aku mengenali maulaku. Sesungguhnya kalau secara teori dia sudah kenal Allah Ta'ala. Kenapa dia berkata, aku ingin sebelum aku mati, aku mengenali Rabbku, mengenali Maulaya. Qala, sebelum kita bertanya, dia sudah menjawab. Qala walaysa ma'rifatul iqrar bihi. Bukan pengenalan itu hanya sekedar ikrar. Amantu billah, atau ikrar, la ilaha illallah. Walakinnal ma'rifah, allati idha araftuhu istahyaitu minhu. Aku ingin mengenali Allah sampai ketika aku kenal dia, aku malu kepadanya. Ketika aku kenal Allah, aku malu untuk berbuat yang tidak pantas. Ini pengenalan yang lebih tinggi, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru sekarang dibalik. Ma'rifat Allah kepada hambanya juga dua macam. Tadi ma'rifah hamba kepada Allah, ada dua macam. Ma'rifah umum seluruh muslimin kenal Allah, dan ma'rifah para awliya-Nya yang kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Disebut nama Allah bergetar hatinya, dibacakan Al-Qur'an bertambah imannya dan selalu bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Ini qalilun ma'hum, sedikit mereka. Tetapi ketika satu golongan mencari pengenalan yang kedua ini, sekian orang Rasulullah SAW al-afiyah salah jalan. Ingin mencari ma'rifah yang kedua, mereka memakai cara-cara yang aneh, dengan ngelamun, dengan diiringi musik. Saya merasakan Allah dalam hatiku. Semakin dia berkhayal, merasa semakin dekat dengan Allah Taala. Akhirnya sesat. Maka diajarkan oleh para ulama Ahlus Sunnah, termasuk Ibnu Rajab dalam kitab kita ini, bahwa mengenali Allah dengan ma'rifatul khasah bukan begitu caranya. tapi dengan meningkatkan ketakwaan. Ta'arraf ilallah sirraha. Kenalilah hak Allah, kenalilah batas Allah, kenalilah syariat Allah, kenalilah sifat-sifat Allah secara yakin sampai menjadikan engkau malu kepada Allah, cinta kepadanya, rindu kepadanya. Maka ini semakin tinggi, maka berakhir atau akan berujung pada ma'rifatullah yang khassah. Wa ma'rifatullahi aidan li'abdihi naw'an. Pengenalan Allah terhadap hambanya juga dua macam. Pertama ma'rifatun 'ammah. Pertama pengenalan secara umum. Wa hiya ilmuhu subhanahu wa ta'ala bi'ibadih. Pengenalan Allah terhadap hambanya, ya ilmunya. Ini yang 'ammah. Allah tahu hamba-hambanya. Bahkan lebih rinci dari manusia dengan manusia. Siapapun, bahkan dari seorang kekasih pada kekasihnya, Allah lebih tahu tentang dia daripada orang terdekatnya. Wa tilahu 'ala ma asarruhu wa ma a'lanuhu. Dan Allah melihat mereka, apa yang mereka sembunyikan maupun apa yang mereka jelaskan terang-terangan. Allah berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh." Kami menciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh hatinya, kata Allah. Wa qala, dan juga Allah berfirman, "Huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnah." وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ. Dia lebih mengetahui terhadap kalian ketika menciptakan kalian dari tanah dan ketika kalian janin di perut ibu-ibu kalian. Allah tahu. Ini pengenalan Allah terhadap hambanya secara umum. Semua bayi lahir Allah tahu sifat-sifatnya. وَالثَّانِي مَعْرِفَةٌ خَاصَّةٌ. Yang kedua pengenalan Allah secara khusus. Wahia taqtadi mahabbatuhu li'abdih. Pengenalan yang secara khusus mengandung kecintaan. Kalau tadi Allah kenal pula orang kafir, tapi Allah tidak cinta. Allah kenal sifat-sifatnya, tapi Allah tidak cinta. Tapi ma'rifatun khassah adalah pengenalan yang mengandung cinta. Wa taqribuhu ilaih, dan mengandung kedekatan dengan Allah. Sama dengan pembahasan masalah idhofah. Sama dengan pembahasan masalah idhafah, disandarkan kepada Allah. Siapa yang disebut hamba Allah? Ada dua makna juga. Semua manusia hamba Allah. Itu secara umum. Tetapi Allah katakan dalam Al-Quran, inna ibadi laisa alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku gak bisa dikuasai siapa. Yang mana itu? Umum? Tidak, khusus. Disandarkan kepada Allah secara khusus. Hamba-hambaku yang Allah betul-betul akui mereka, Allah cinta pada mereka. Inna ibadi laisa alaihim sultan. Hamba-hambaku gak akan bisa dikuasai oleh iblis. Demikian pula Allah katakan, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi hawna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang Maha Rahman adalah yang berjalan di muka bumi dengan tidak sombong. Yang ketika diajak bicara orang-orang bodoh, dia mengucapkan kalimat salam, selamatan. Sebutkan sifat-sifatnya. Itu ibadur rahman. Apakah yang tidak begitu bukan ibadur rahman? Hah? Tergantung apa makna penyandarannya kepada Allah. Kalau idhofahnya secara umum, idhofatun ammah, iya, seluruh manusia hamba Allah. Tapi kalau idhafatun khasah, penyandaran kepada Allah secara khusus, maka hanya mukmin. Allah katakan inna ibadi laysa alaihim sultan, hanya mukmin. Allah katakan wa ibadur rahman alladziina yamshuuna 'alal ardi hawna, hanya mukmin yang Allah cintai mereka. Seakan-akan Allah berkata, ini hambaku. Allah akui di hadapan penduduk langit, Allah banggakan. Lihat hamba-hambaku. Ikhwan ibn a'azakumullah, mirip dengan itu pembahasan masalah ma'rifatullah. Allah mengenali hamba-hambanya. Secara umum Allah mengenali seluruhnya. Tetapi di dalam hadis ini, Allah akan mengenalimu, itu pengenalannya pengenalan khusus. Allah mengenalimu dengan dekat, cinta, Allah bersamamu, Allah di pihakmu, Allah akan membantumu ila akhirnya. Yani pengenalan yang mengandung kecintaan, kedekatan, dikabulkan doanya, diselamatkan dari kesusahan. Wahiyal musyari ilaihi biqaulihi fima yahki an rabbih. Dan ini yang diisyaratkan dengan ucapan Nabi SAW dalam riwayat yang beliau kisahkan dari Allah. Hadis apa? Hadis Qudsi. Wala yazalu abdi yataqarrab ilayla bin nawafil hatta uhibbah. Kata Nabi, Allah berkata, dan hambaku terus mendekat kepadaku dengan yang sunnah-sunnah hatta uhibbah, sehingga aku cinta kepadanya. Faida ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepadanya, kuntu sam'ahu, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, dan menjadi matanya yang dia memandang dengannya, menjadi tangannya yang dia memukul dengannya, menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Wa idza sa'alani, kalau dia bertanya kepadaku, la u'tiyanna, kalau dia meminta kepadaku, akan aku beri. Wa la in ista'adzani, kalau berlindung kepadaku, la u'idzanna, aku akan lindungi dia. Wa la in da'ani la ujibanna, kalau berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Ini ma'rifah khassah. Ma'rifah khassah. Ini pengenalan Allah secara khusus. Kalau seorang hambaku mendekat kepadaku setelah yang wajib-wajib ditambah dengan yang sunnah-sunnah, sampai aku cinta padanya. Kalau aku sudah cinta padanya, maka aku akan memberikan taufik. Taufik itu ketepatan di dalam berbuat. Ketika mendengar, dengan taufik dari Allah. Ketika melihat, dengan taufik dari Allah. Ketika memukul, dengan taufik dari Allah. Ketika berjalan, dengan taufik dari Allah. Maka apa yang dikerjakannya, apa yang dilihatnya, apa yang diperbuatnya, apa yang didengarnya, sesuai dengan apa yang Allah maukan, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sesuai dengan syariat Allah. Masya Allah. Ini waliyun min awliya'illah. Ini yang disebut dengan wali. Wali bukan yang bisa sholat di atas air. Wali bukan yang bisa main bola api. Wali bukan orang yang bertapa di pinggir kali. Wali bukan yang seperti itu. Ini wali. Karena di awal hadis yang menyatakan, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti wali-waliku, aku umumkan perang kepadanya. Hati-hati. Siapa yang mengganggu wali-wali Allah, Allah akan umumkan perang kepadanya. Ini ikhwan fillah na'azakumullah yang kita bisa sampaikan pagi hari ini, dan kelihatannya agak panjang. Walafu minkum alal itala, anggap saja jamak takhir dengan yang kemarin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertanyaan silakan. Apakah sakit atau yang lainnya? Iya. Iya, tenang. Tenang. Ini meramal bin niat. Tenangnya karena apa? Karena dia sudah banyak problem di dunia, pengen mati saja. Pasrah. Daripada hidup kayak gini, asal kena sakit mati selesai. Itu sakit. Berbeda. Kalau hatinya memang karena sabar dengan, makanya selalu dikatakan dengan istisabah. Ihtisabah. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisabah. Man qama Ramadan imanan wa ihtisabah. Man sabara, siapa yang sabar dalam sakitnya, imanan wa ihtisabah. Kalau dia sabarnya, tenangnya karena beriman pada Allah dan karena mengharapkan hisab. Sakit itu satu tusuk duriannya mengampuni dosa, apalagi sakit seperti ini. Mudah-mudahan jadi pembersihan dari Allah Taala. Sabar dia terima, tidak mengeluh. Dapat pahala besar, bahkan menghapuskan dosa-dosanya, bersihkan hatinya. Mudah-mudahan dia termasuk waliyun min awliya'illah. Naam, barakallahu fikum. Juga termasuk tidak menyebarkan orang lain gitu. Tidak mengeluh. Tidak mengeluh. Sama juga menyebarkan pun tergantung niatnya apa. Sebab ada seorang yang mengeluarkan sedekahnya sembunyi-sembunyi dan memiliki keutamaan tersendiri. Ada yang di hadapan umat, ini ya Rasulullah, aku berikan semua apa yang aku miliki, kemudian diikuti oleh orang lain, dipuji juga oleh Nabi. Man sanna sunnatan hasanatan, ada keutamaan lain lagi. Sebab dia niatnya ikhlas, hanya ingin bersedekah dengan ikhlas, dan mudah-mudahan mereka ikut. paham ya. Jadi pemahaman yang dulu harus diperbaiki. Sebab pemahaman dulu begitu, tidak boleh kelihatan orang. Tergantung niatnya. Kalau kelihatan orang untuk riya, ya gugur. Tapi kalau kelihatan orang untuk beri pelajaran, dan itu susah. Saya katakan susah. Banyak orang yang menyatakan di mulutnya, saya hanya ingin mengajarkan mereka, padahal ternyata ada riya dalamnya. Itu susah. Tetapi sudah selalu banyak contoh-contohnya dari Rasul sendiri SAW sampai pada para sahabat. Aku yang pertama melakukannya. Maksudnya untuk menunjukkan kepada yang lain agar ikut. Tinggalkan riba, kata Nabi. Terus apa beliau bilang? Wa awwalu riba, dan pertama riba yang aku gugurkan adalah riba ammi Abbas bin Abdul Muttalib. Ditunjukkan langsung, aku batalkan semua ribanya. Maka ribanya amminya Abdul Muttalib putih semua, tidak lagi harus dibayar. Ditunjukkan di hadapan umum. Para sahabat juga ada yang seperti itu. Tetapi karena berat, maka yang lebih selamat di bawah tangan. Sebenarnya seperti itu. Maksudnya berapa? Menggugurkan riba. Iya, zaman jahiliyah ngambil riba. Ketika sudah masuk Islam dibatalkan, Nabi sebutkan bahwa keluarga ku pun yang pertama membatalkannya. Maudhu'un tahta qadami, kata Nabi. Semua riba jahiliyah aku letakkan di bawah kakiku. Dan awalul riba, pertama riba yang aku gugurkan, aku batalkan adalah ribanya ammi, pamanku sendiri, Abbas bin Abdul Muttalib. Ikhbar. Ayat-ayat dalam hadis tentang kesaatan pada pada ulil amri itu juga bisa diterapkan pada orang istri terhadap suami. Dan ini jarang sering, terlalu sering itu. Bahkan lebih tinggi, kalau ada seorang boleh sujud pada orang lain, maka seorang istri sujud pada suami. Ini ayat ini bisa terapkan juga pada kesaatan pada suami. Sesungguhnya bisa, tapi terlalu jauh. Apa perlunya? Terlalu banyak hadis yang memerintahkan seorang istri taat pada suaminya. Terlalu banyak yang khusus langsung menyatakan harus taat pada suami. Terlalu banyak. Kenapa masalah pemerintah ditarik kepada masalah istri? Boleh ambil juga, Bang. Iya, bisa, bisa. Tetapi jauh, yang dekat ada, kenapa yang jauh-jauh? Jangan mengatakan mana telingamu ini kejauhan, bilang aja ini selesai. Ya kan jarang orang para ustaz yang menghubungkan ini dengan. Ya karena banyaknya hadis-hadis tentang masalah suami rabbi sih. Qawwamuna 'alan nisa ada. Wal mar'atu wassalihatu qanitatun. Qanitat juga taat. Hafizatul ghaibi mahafizallah. Terus hadis, sih kalau boleh sujud orang pada orang lain, misalnya istri aku memerintahkan istri sujud pada suami. Masih banyak lagi hadis seperti. Artinya konsekuensi seperti dilarang berdemo, dilarang menjelekkan, dilarang itu semuanya semuanya masuk. Iya, ini demo pada suami. Iya, anak-anaknya, wah anak-anakku, ini bapakmu ini, itu kan demo, dia orasi. Ya kalau yang anaknya satu sih mungkin nggak terkesan ya, nggak terkesan orasi. Tapi kalau anaknya banyak, banyak, bisa kayak demo, datang semua ke rumahnya. Bukan anaknya banyak, istrinya banyak, demo kan bisa. Istrinya banyak, anaknya banyak, satu istri 10. Partisipan dulu, tiba-tiba datang semua, nuntut semua. Ayo. Wah, nulis apa namanya? Pakaian buat mereka dan mereka pakaian buat kalian itu juga maknanya untuk nutupi aibnya, nutupi kekurangannya. Sebagaimana baju, nutupi apa yang di dalamnya, aurat-auratnya. Maka seorang istri harus jadi pakaian buat suaminya. Menutupi aibnya, menutupi kekurangannya. Ada apa? Ada pendapat tentang sholat sederhana itu sama seperti sholat biasa kegiatan? Ada rukunya tersatu gitu? Enggak. Ada khusus. Kenapa harus? Iya, kemarin dibicarakan. Ya kalau bicara pendapat, akwal banyak. Oh, iya. Yang penting kalau sudah dapat satu hadis tentang kaifiyah salat gerhana sudah. Abu Alaih bin Nawawi. Ada pendapat yang mungkin saja ada. sangat mungkin. Makanya anak gemes kalau sudah ada postingan-postingan yang nyeleneh gitu. Iya. Oh, ada pendapat begini? Ya ada. Dari dulu juga ada. Kenapa tapi guru-guru kita nyampe kenya satu? Karena yang paling wajib. Iya. Jelas hadisnya. Iya, lawan kegelisahannya. Tadi memang ada nukilan ya, karena pembahasannya mirip dengan pembahasan sufi tapi diluruskan gitu. Maka sering dinukil ucapannya ucapan tokohnya sufi tapi yang ahlus sunnah. Jadi sejarah sufi itu menyedihkan. Awalnya tokoh-tokohnya ahlus sunnah, tapi terkenal zuhudnya, terkenal bagaimana ibadahnya. Kemudian yang bawahnya pengen seperti dia, kebablasan. Tapi tetap nyebut-nyebut dia. Kayak tadi Shibli. Di mana-mana sufi nyebutkan Shibli. Shibli. Dan kisahnya juga begitu, ada suara. Tiba-tiba di padang pasir ada suara. Itu yang susah untuk di iya apa tidak gitu. Karena mau dibilang tidak, karomah mungkin terjadi. Mau dibilang iya, riwayatnya tidak disebutkan kayak hadis. Hadis kan riwayatnya jelas. Rawi-rawinya siapa, sanadnya siapa, bagaimana. Bisa tahu sahih apa dhaif. Kalau itu kan enggak. Jadi apa benar? Wallahualam. Shibli pernah berjalan di jalan, tiba-tiba ada suara. Shibli, Shibli, kun mitli. Yang tadi Shibli yang disebut. Shibli, kun mitli. Jadilah sepertiku, jadi sepertiku. Dicari suara itu ternyata dari pohon mangga. Ditanya, bagaimana aku bisa sepertimu? Aku manusia sedangkan engkau pohon mangga. Kun mitli. Ramanin nasu bil hijarah wa armihim bis timarah. Jadilah seperti aku. Mereka melempar aku dengan hijarah, dengan batu. Aku lempar mereka dengan buahku. Akhirnya bertanya lagi kata Shibli. Tapi aku heran denganmu. Kenapa engkau berakhir di atas api? Kan pohon mangga itu potong-potong jadi kayu bakar. Engkau berakhir di atas api. Iya, itu adalah salahku. Aku mengikuti kemana arah angin. Angin ke kanan, aku ikut ke kanan. Angin ke kiri, aku ke kiri. Maka aku berada di atas api. Benar apa enggak kisah ini? Kira-kira. Ini dongeng ini. Masa pohon mangga bisa ngomong kan gitu. Tapi kalau dilihat dari sisi fawaidnya, benar lah. Artinya kita harus membalas kebaikan, kejelekan dengan kebaikan. Apa ayatnya? Idfa' billati hiya ahsan. Mungkin pengkiasan itu, Ustaz. Makanya itulah. Dia sendiri berkata diperumpamakan ini pohon gitu. Sama dengan yang tadi kan. Tadi kan lagi sendiri. Tiba-tiba aku mendengar suara yang berkata, kenapa engkau takut padahal kekasihmu bersamamu? Aku mendengar hatafahati pun. Kan begitu tadi riwayatnya. Sama kayak gitu. Kita apa ya, setengah tidak percaya. Tetapi makna yang terkandungnya benar. Ya sudah, jangan pakai kisahnya. Pakai hadisnya aja, pakai ayatnya aja kan selesai. Ayatnya menyatakan idfa billati hiya ahsan, balaslah kejelekan dengan yang lebih baik. Romani bistimar bil hijar wa arbihim bil bistimara. Masyaallah. Kedengarannya kok enak. Hah? Tadi mereka melemparkan aku dengan hijarah. Apa hijarah? Hajar. Wa armihim bitimarah. Timar. Buah. Itu anak pernah hadir ya kesasar di Jakarta. Kesasar karena kita nyari. Nyari. Wah, banyak ceritanya. Kayak apa ya, orang mencari kebenaran itu. Kadang-kadang kisahnya unik-unik. Anak datangnya semua halqoh di Jakarta. Atau anak di Libya. Ada kajian sana datang, sini sana datang, semua tak cobain. Ada dua yang paling, tiga malah, yang paling unik. Yang pertama ini, kisah ini ada dapat dari mereka. Baca kitab Tajul Arus judulnya. Tajul Arus itu kitabnya sufi. Ini kalau sufi asli, kita gak mau. Anak gak mau sufi. Maunya yang bukan sufi. Yang ahlu sunnah lah. Ahlu sunnah dalam karir kita masih bodoh apa itu. Sehingga ketemunya IM. Ini apa muslimin? Bacanya kitab sufi. Kisah tadi anak dapat. Satu lagi kisah apa, sumur. Ini mengkritik anak sumurnya yang keliling-keliling itu. Kata dia, qala mu'allif rahimahullah, bahwa kalian jangan seperti penggali sumur yang menggali sumur 2 meter tidak dapat air, dia pindah ke tempat lain. 2 meter enggak dapat air, pindah ke tempat lain. 2 meter tidak dapat air, pindah ke tempat lain, pindah. Dia tidak akan pernah dapat air. Tetapi kalau 2 meter tidak dapat air, teruskan 2 meter lagi akan dapat. Itu juga ada kisahnya gitu. Jadi ada bilang, oh maksudnya jangan ngaji, jangan keliling-keliling satu tempat aja sampai matang gitu. Itu yang kedua yang unik lagi. Ditangkap orangnya, ada datang ke situ kajian pakai terjemahan, kafir tauhid, kafir tauhid. Habis itu pekan depannya rutin setiap hari apa datang lagi, assalamualaikum, assalamualaikum. Ada orang hanya keluar ibu-ibu, ada pusat bolanya. Lu nggak dengar dia ditangkap polisi zaman Soeharto hilang langsung ditangkap polisi, tangkap Densus kalau sekarang ya nggak terlambat. Yang ketiga ngaji di Tanah Abang sama gurunya Yazid Jawas, namanya Ustaz Helmi. Dia Jawas PA sama dia sama Helmi. Hah? Pernah nggak tahu kan? 5 orang tahu. Satu kali, dua kali yang pakai kertas ada panah-panahnya tuh. Iman, coret-coret-coret, panah ini gitu. Dia bagi-bagi kertas. Satu kali, dua kali itu kalau ngaji, sendalnya dipasukin semua, tutup. Enggak. Kalau gue yang di Cirebon. Ya, situ mimi kalau itu. Ini enggak, cuma rumahnya kayak tidak ada apa-apa. Yang ngaji cuma 6 orang atau 7 orang. Jadi kita sendiri alkohol. Nanti kelompok lain, lain lagi. Hari lain, jam lain. Kelompok lain lagi gitu. Tapi tiap hari dia. Iya. Dulu terkenalnya Usroh. Usroh. Nah Usroh anak kan grupnya anak sendiri dari Arisat. Datang si Anwar Amir Qasim dan sebagainya. Yus Husni kalau gak salah ikut waktu itu. Siapa? Untuk sana. Tok, assalamualaikum. Gak ada. Gak ada yang jawabin malah. Sampai pulang lagi. Anak tahu orang-orang yang suka ngaji merdia. Kita panggil di sekolahan di itu ya. Ustaz Helmi kemana? Kok enggak anak ngotok-ngotok rumahnya? Oh iya katanya diliburkan dulu. Sampai kapan? Sampai pada batas waktu yang tidak ditentukan. Sampai hari ini liburnya. Ada tanya udah 2 hari, 3 hari, 4 hari. Masih belum ada pengumuman, masih belum ada. Belum. Sampai berapa sebulan, 2 bulan tanya lagi. Kenapa sih? Antum sih ya, salah apa anak? Antum itu katanya Ustaz Helmi intifak bighairi intima. Intifak mengambil manfaat, intima terikat. Kamu hanya ngambil manfaat tapi gak mau terikat. Memang dari awal kita sudah bilang kita gak mau bayar-bayar, kita mau belajar aja. Kita mau ya. Itu namanya intifak bighairi intima, hanya manfaat. Duduk naik lagi tugas. Ini ya. Ya ya. Apa? Ada hikmahnya juga di tiket-tiket ini. Merasa kenyang terus. Belum ada. Apa? Ya. Bagi orang-orang kafir. Atau terhadap orang kafir. Gak ada. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kurang. Kur Ya Allah. Iya. Istilahnya para ulama, mereka tidak kenal Allah SWT. Sebab kenalannya salah. Buktinya apa salah? Ketika selamat, najahum minal bar, idahum yusyrikun. Kembali dia musyrikin. Jadi itu ketika dia waktu itu berdoa kepada Allah, dikatakan dia mengenali Allah. Kalaupun dikatakan mengenali dengan pengenalan yang salah atau tidak sempurna, maka tidak dikatakan mengenali. Afwan itu tisunya pecur. Iya. Mengerikan sekali. Kemungkinan maksudnya. Doanya terhadap orang yang mendolimi, misalnya yang mendolimi muslim, mendolimi orang kafir. Bisa jadi, bisa jadi dikabulkan. Bahkan iblis pernah dikabulkan. Apa doanya iblis yang dikabulkan? Sehingga ada ulama yang bilang, kenapa kamu untuk asa untuk meminta pada Allah, padahal iblis pernah meminta dan dikabulkan. Andirni ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, innaka minal munzirin. Silakan, apa termasuk yang ditunda.